Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ma ba'd. Duduk yang bagus ya. Ini bukan majelis ta'am. Bukan majelis menyantap makanan, nyandar-nyandar. Maju. Duduk yang bagus. Sesuai adab majelis. Ya. Kalau ada PR-nya dikerjakan. Enggak apa-apa. Yang penting jangan nyandar. Naam. Berikutnya, wajibahul jam'u limukimin maridun yalhaquhu bitarkihi masyakkatun. Wajibah dibolehkan al-jam' menjamak salat limukim, untuk pemukim yang bermukim, yang marid, yang sedang menderita sakit, dengan syarat yalhaquhu, dia terkena ditarkihi dengan sebab tidak menjamak, dengan sebab meninggalkan jamak salat, yakni jika dia kerjakan masing-masing pada waktunya dia tidak jamak, masyaqqatun, dia terkena masyaqqah, kesulitan. Kesulitan memberatkan dirinya. Jadi menjamak sholat itu bukan khusus rukhsah safar. Beda dengan qasar sholat. Qasar sholat itu rukhsah min rukhsah safar. Lalu ghairi, khusus rukhsah dari rukhsah safar, tidak berlaku untuk selain safar, qasar. Adapun menjamak sholat bukan khusus rukhsah safar, tetapi rukhsah, keringanan dari Allah Ta'ala bagi siapa saja yang merasakan masyaqqah, merasakan kesulitan, merasakan berat apabila mengerjakannya masing-masing pada waktunya, karena dia musafir, karena dia sakit, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi jamak itu terkait dengan adanya apa? Masyaqqah, kesulitan. Ya. Oleh karena itu, ingat kembali pelajaran yang lalu. Di bagian akhir dijelaskan bahwa yang afdal, yang lebih utama bagi musafir yang nazil, yang sedang turun di suatu tempat beristirahat, singgah, transit, melewati beberapa waktu sholat, yang lebih utama baginya musafir yang nazil ini adalah mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya, iya kan? Tidak menjamak. Tetap afdal tidak menjamak, kecuali apa yang telah dijelaskan, jika dia merasakan masyaqqah jika tidak dijamak. Saat nazil dikarenakan ada urusan-urusan safarnya, maslahat-maslahat safarnya yang mendesak, dia kelelahan, butuh banyak istirahat, berat baginya mengerjakannya masing-masing pada waktunya, lebih ringan baginya untuk menjamaknya, ya, maka disitulah dia menggunakan rukhsah itu. Jika dia dalam keadaan tidak lelah, tidak ada juga urusan masalah safar yang mendesak, tidak ada masyakkah, tidak ada kesulitan yang dirasakan, afdal, afdal, lebih utama dia kerjakan masing-masing pada waktunya. Nah, padahal musafir kan. Nah, jadi ini butuh difahami, bedakan antara qasar dengan jamak, ya, illatnya, faktornya. Qasar memang illatnya, faktornya adalah safar. Adapun jamak, illat hukumnya, faktor hukumnya adalah masyaqqah. Ya, oleh karena itu di sini kita pelajari bagi orang yang sedang sakit, meskipun dia mungkin bukan musafir, dia mungkin dia di tempat tinggalnya, dia di rumahnya, dirawat di rumahnya sendiri, tetapi dia merasakan berat jika harus bangkit setiap kali masuk waktu sholat untuk ke tempat wudhu, balik lagi untuk sholat, dia berat, merasakan pusing, ya, tubuhnya, ya, terasa menderita dengan itu. Jadi yang lebih mudah baginya adalah sekali bangun saja, sekali bangun ke tempat wudhu, kemudian kembali dan dia jamak sholatnya, maka boleh. Dalilnya yaqawli Ibn Abbasin, berdasarkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal isya'i bil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya, bil Madinah, di Madinah. Berarti Nabi mukim karena di Madinah. Min ghairi khaufin, tanpa ada perasaan takut, kondisi aman, bukan kondisi perang. Wala matarin, dan tidak ada hujan juga, tidak ada udur hujan, ya. Berarti apa udurnya, nanti akan dijelaskan. Kondisi aman, tidak ada penyerangan ke Madinah, tidak ada rasa takut yang menimpa kaum mukminin ketika itu, tidak juga turun hujan. Mereka semua di Madinah, mungkin semua. Tapi Nabi menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Wafi riwayat, dan pada riwayat yang lain dengan lafaz min ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada rasa takut, sudah dijelaskan tadi, tidak ada penyerangan dari musuh, wala safar, dan tidak pula safar, karena mereka di Madinah. Sebenarnya penjelasan tidak ada safar ini, ya, tanpa kalimat ini sudah jelas, karena di Madinah. Karena di Madinah jelas mereka bermukim. Nah, karena di Madinah, bukan di luar Madinah. Nah, ini riwayat Muslim. Dua-duanya, kedua riwayat ini, dua-duanya riwayat Muslim. Nah, perhatikan penjelasannya. Falam yabqa illa udhrul maradhi, falam yabqa, maka tidak ada yang tersisa illa kecuali udhrul maradhi, udhur sakit, udhur takut, tidak ada penyerangan dari musuh, udhur hujan juga tidak ada, safar juga tidak ada, karena di Madinah. Berarti tidak ada yang tersisa kecuali udur sakit. Nah, atau kata ulama, boleh jadi ada udur yang lain selain itu. Nah, yang jelas ada udur ketika itu yang jika sholat dikerjakan masing-masing pada waktunya memberatkan kaum muslimin, sehingga Nabi Alaihissalam tidak ingin memberatkan mereka, ya, sehingga Nabi menjamak sholat. Jadi jangan sampai memahami, ya, bahwa hadis ini bermakna Nabi sesekali menjamak sholat padahal tidak ada kesulitan, tidak ada hal yang memberatkan, sehingga kemudian menyimpulkan, oh boleh, kadang-kadang orang menjamak sholat gak apa-apa, kadang-kadang mau menjamak sholat boleh, karena Nabi pernah melakukannya, itu salah kaprah. Nah, itu salah memahami hadis. Mazhab itu jelas salah. Nah, mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya wajib. Kitaban mawkuta. Ya. Wajib dikerjakan masing-masing pada waktunya. Nah, hanya boleh dikerjakan bukan pada waktunya, kan ada udur. Jamak seperti yang kita pelajari sekarang, karena ada udur, ya, karena ada udur masyaqqah. Naam. Dalil berikutnya, wali annahu sallallahu alaihi wasallam, jadi dikarenakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amar al-mustahadhah bil jam'i baina salatain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang menderita penyakit istihadhah untuk menjamak antara dua salat. Sebelum lanjut, mungkin ada yang bertanya tadi. Tidak ada yang tersisa kecuali udur sakit. Maksudnya siapa yang sakit? Mungkin ketika itu ada, sedang ada penyakit yang menimpa di Madinah, banyak yang sakit, ya, banyak yang sakit gitu, menimpa penduduk Madinah secara umum. Nah, kemudian dalil yang kedua, Nabi memerintahkan wanita yang terkena menderita penyakit istihadhah untuk menjamak dua salat. Wanita yang menderita istihadhah, artinya wanita itu terkena penyakit, ada urat, ada pembuluh darah yang bocor yang terus mengeluarkan darah, ya. Jadi di luar masa haidnya, di luar masa haid, darahnya terus mengucur, terus mengucur, seakan tidak pernah suci. Padahal sebenarnya ada masa sucinya di luar waktu haidnya, ya. Selain darah haid itu, sebenarnya yang keluar adalah darah bukan dari rahim tapi dari urat atau pembuluh darah yang bocor. Nah, jadi itu bukan darah haid, itu hanya hadas kecil, ya, hadas kecil. Tetapi wanita yang istihadhah tentu merasakan masyaqqah, kesulitan, berat jika mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya, ya, karena wanita yang istihadhah ketika masuk waktu dia wajib membersihkan darah yang keluar meskipun bukan darah haid, tapi itu adalah najis, ya, yang keluar dari kemaluan itu najis, dia harus membersihkannya, kemudian dia membalut, kemudian berwudu. Setelah itu sholat. Adapun yang keluar setelah itu, meskipun darahnya keluar setelah proses tadi, itu tidak membatalkan wudunya. Yakni jika keluar darahnya maksudnya, bukan hadat yang lain. Ya, setelah dia bersihkan, kemudian dia memakai pembalut, kemudian dia wudu, dia sholat. Jika dalam sholat keluar darah itu tidak membatalkan, itu dimaafkan. Kondisinya sudah darurat. Nah, tetapi jika setiap kali masuk waktu sholat dia harus melakukan itu, dia merasakan berat. Masuk waktu sholat duhur dia melakukan itu, masuk waktu sholat asar dia lakukan itu lagi, masuk maghrib dia lakukan itu lagi, masuk isya dia lakukan. Dia merasakan berat, butuh keringanan. Maka dia jamak sholatnya duhur dengan asar, satu kali saja dia melakukan itu, satu kali saja dia bersihkan, dia pakai pembalut, wudu, kemudian dia jamak sholatnya. Maghrib isya juga begitu, digabung jadi satu kali, ringan baginya. Dan tadi dijelaskan istihadah itu penyakit. Nah, wal istihadah itu nau'un minal marad. Istihadah adalah salah satu jenis dari penyakit. Nah, dua hadis ini merupakan dalil apabila seseorang sedang sakit dan merasakan kesulitan berat mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya karena penyakitnya itu, maka dia boleh menjamak sholat. Waqad qila li Ibnu Abbas fil hadis al madhi, sungguh dikatakan, telah dikatakan kepada Ibnu Abbas fil hadis al madhi, pada hadis yang telah lewat. Hadis yang telah lewat, hadis di atas bahwa Nabi menjamak salat duhur dan asar, menjamak salat maghrib dan isya di Madinah tanpa ada rasa takut dan hujan. Nah, Ibnu Abbas kan meriwayatkan hadis ini. Kemudian ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala dhalik, lima fa'ala dhalik, kenapa Nabi SAW melakukan hal itu padahal beliau di Madinah, tidak ada rasa takut, tidak ada hujan, ya, kenapa Nabi menjamak sholat ketika itu, apa sebabnya, faktornya? Dijawab oleh Ibnu Abbas, qal kai la yuhrija ummatahu, kai la yuhrija ummatahu, agar Nabi alaihissalatu wassalam tidak memberatkan umatnya. Perhatikan jawaban Ibnu Abbas, agar Nabi tidak memberatkan umatnya, berarti ketika itu sedang ada sesuatu udzur yang memberatkan para sahabat jika sholat dikerjakan masing-masing pada waktunya. Maka Nabi supaya tidak memberatkan umatnya dengan mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya, dijamaklah oleh Nabi. Udzurnya bukan karena takut, karena tidak ada penyerangan dari musuh. Udzurnya bukan hujan. Udzurnya bukan safar karena mereka di Madinah. Yang tersisa adalah udzur sakit, ya, sedang ada sakit yang menimpa mereka seperti telah kita lewati. Naam. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini menjadi kaidah. Nabi bermaksud untuk tidak memberatkan umatnya, berarti ketika ada sesuatu faktor yang memberatkan, jika dikerjakan masing-masing pada waktunya, maka ada uzur untuk menjamak salat. Naam, famata lahuqal insana masyaqqatun, maka kapan saja lahuqal insana, seseorang terkena masyaqqatun, kesulitan berat dengan mengerjakan masing-masing pada waktunya, masyaqqa wa haraj, ya, masyaqqa wa haraj maknanya sama, terkena kesulitan berat, ditarkil jam'i, dengan meninggalkan jamak, merasa sulit berat jika tidak menjamak, jazalahul jam'u, boleh baginya menjamak sholat. Mariyadun kana, baik orang itu sedang sakit, au ma'dzuran bighairil marad, atau dia punya udzur selain sakit, Yang jelas ada hal yang memberatkan dia jika tidak menjamak. Muqiman kana au musafiran, baik dia bermukim atau dia musafir. Famin al-a'dhar allati tubihul jam'a, famin al-a'dhar, dan di antara udzur-udzur allati tubihul jam'a, yang membolehkan menjamak salat aidan, ya, juga yang termasuk udzur yang membolehkan untuk menjamak salat. Ghair as-safar wal marad, selain safar dan sakit. Al-awwal, al-udhr al-awwal, al-matar, al-kathir, hujan yang lebat, hujan yang deras. Alladhi yadullu thiyab, alladhi yang yadullu membasahi thiyab, pakaian. Wa yalhaqul mukallafa bisababihi masyaqqatun, dan seorang mukallaf terkena bisababihi dengan sebab hujan deras itu masyaqqatun, kesulitan, berat. Ini menunjukkan jika difahami faktor ini, ini menunjukkan bahwa menjamak sholat karena hujan dikerjakan di masjid, karena yang terkena kesulitan adalah orang yang berbolak-balik dari rumahnya ke masjid, supaya dia bisa mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Karena jika dia pulang, belum tentu bisa kembali lagi ke masjid dikarenakan hujan deras. Adapun seseorang di rumahnya memang tidak ke masjid, dia sholat di rumahnya dikarenakan hujan, dia tidak basah karena di rumahnya, wudu dalam rumah, sholat dalam rumah, tidak ada masyakkah yang dia rasakan, jika dia kerjakan masing-masing pada waktunya, maka tidak boleh menjamak. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa menjamak sholat karena hujan itu untuk mendapatkan sholat berjamaah di masjid, karena faktornya masyakkah itu terkait dengan jamaah akan merasakan kesulitan jika berbolak-balik, ya, dari rumah ke masjid karena hujan yang turun. Nah, الثاني yang kedua, al-udhu الثاني, al-wahlu, lumpur, wattinu, ya, tanah liat, tanah yang basah, tanah becek, ya, lumpur. Jadi di jalanan ada lumpur, becek, ya, licin. وذلك إذا كان يشك على الناس بسببه المشي. وذلك hal itu إذا كان, dengan syarat apabila, يشك على الناس, berat bagi kaum muslimin, بسببه, dengan sebab jalanan yang berlumpur, yang becek, ya, المشي, berjalan, ya, ke masjid, berbolak-balik dari rumahnya ke masjid, sehingga untuk memudahkan mereka, ya, sholat di jamak. Baik. Ats-tsalits, yang ketiga, ar-rihu asy-syadidatul baridatu, angin, ar-rih asy-syadidatu, angin yang bertiup kencang. Angin kencang. Al-baridatu, yang dingin hawanya. Allati takhruju 'anil 'adati, yang kencangnya angin itu, dinginnya angin itu, takhruju anil adati, keluar dari adat, keluar dari kebiasaan. Yani tidak seperti biasanya, kencangnya lebih dari biasanya, dinginnya lebih dari biasanya. Dan dua sifat angin ini harus ada dua-duanya, yaitu kencang dan hawanya dingin. Jika kencang tapi hawanya tidak dingin, bukan udzur. Jika dingin tetapi tidak kencang, bukan udzur. Ya. Jika kencang tetapi tidak dingin, masih bisa diatasi. Jika dingin tidak kencang, juga bisa diatasi pakai jaket. Tapi ketika bergabung dua-duanya, kencang angin itu dan dingin hawanya, ini benar-benar menyulitkan, memberatkan. Nah, maka ini juga untuk meringankan kaum muslimin berbolak-balik dari masjid setiap waktu sholat, maka udzur untuk menjamak sholat. Nah, di masjid sama dengan hujan. Tiga ini ya pembahasannya sama. Nah, agar tidak memberatkan kaum muslimin berbolak-balik dari rumah ke masjid sehingga dijamak sholatnya. Nah, dan bisa mendapatkan sholat berjamaah. Wa ghairu dzalika min al-a'dzar, dan selain dari itu, ya, selain itu min al-a'dzar, dari udzur-udzur allati, yang yalhaqu bil mukallafi masyaqqatun, yang seorang mukallaf merasakan kesulitan berat, idza taraka al-jam'a ma'aha, apabila mukallaf itu tidak menjamak salat bersama dengan adanya udzur-udzur yang memberatkan itu. Nah, barakallahu fikum, nakfi bihadza, tafaddalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.